bagai boneka yang selalu ku sayang-sayang. Mana tega ku menyakiti perasaanmu dalam hati, dan aku sangat mencintai kamu, dan aku sungguh sangat menyayangi kamu. Kau yang paling cantik, dan kamu yang terbaik. Boneka yang tersayang.